Teman-teman semuanya udah hadir? Wah ya, biar tak absen gantian dulu ya Rizky. Selamat siang, terima kasih yang di Pertolongan Cinta, CPK selamat siang. Yang dari TYKL juga selamat siang, terima kasih. Yang dari Putra DRC juga selamat siang, WSC selamat siang. Oblong selamat siang juga terima kasih. Angrok Goyang juga selamat siang, Putra MCD selamat siang. Ateng-ateng bersama teman enjoy aja dulu ya. Oke, Putra Noman, Putra Seno selamat siang dan juga Brito. Oke ya. Terima kasih buat Ganyot, teman-teman Putra Putu Lenggor. Terima kasih buat Mas Mide di belakang dari Putra Nada. Thank you guys. Buat Mas Badri selamat siang, terima kasih nanti lagunya Pesta Muduk aku ditunggu. Spesial bersama Anda. Dan sekarang lagunya kita main masih bersama permintaan Nuansa Campur Ser ala Koplo Arasmen dari Nyanyi Vagansa. Kita panggil yang di belakang, satu dari cantik asli kota Kelaran Jepara, hadir menyapa Anda sing duit tutup Ewira Novi Andarista. Setia Pranasana AMC Multivision Indonesia. Blok Tim selamat siang juga terima kasih sang Cakalem selamat siang juga terima kasih CW Semojo Orlager selamat siang. WFR Oh Santri Beling selamat siang. Oh Bobia Oh Gak Kelihatan sang Edi Petron Cinta teman-teman semuanya sang Pak Sis selamat siang dari Surabaya Bonsek Bang Cincang Dio Putra Sino selamat siang Cep Aha Iya Oke Ricci Tambah sidir apa-apa Iya dok Iya masih ada jamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dijamin selamat siang dulu buat warga Sambirotolor Dalam acara apa Ci? Acara Gaya Putu Oh pernikahan iya. Iya. Gaya Putu nih Pak Para Kitchen ya Mudah-mudahan besok nanti menjadi anak yang soleh dan soleh hasilnya ya Dan untuk Mas Dul jangan lupa ingat program berita ya Ya nop Cukup ciptakan Jua. Oh anak saja Ojo oh, Ojo ngaripon nih anak limo Buar kakean Ji Kakean LPG muda Mas Badri itu lagunya ya Sekarang Jujuran kayak gitu Wong kok jujuran ini Lagi ini lebih Bayaran harus muda Pitong yang umang atas lah Yop Lagunya yang ngasih dulu ada Permintaan tutupi virang dulu Permintaan dari tuan rumah Kita rangkai kembali permainan bersama New Pagangsa Pas musiknya Berangkangan deh Ayo Mas Kete dan teman-teman selamat siang Mas Midit Putra Nada Korektif selamat siang buat Mas Suto Pak Wo Mas Sidat Zed Agro Goya Putra CMR Ateng dan teman-teman Sanex Putra Noman Putra FM Tadi Buster Said, Mas Ali, Mas Dul yang meninggal dia, Mas Ucus, Mas Nga, Mas Saan, Mas Asik, Mas Jom, Mas Tembel, Mas Tutup, selamat siang. Terima kasih, Seng.